Saya bilang sama Gusmus bahwa tidak pada tempatnya Mas Gun sama saya diminta ular-ular. Pertama karena kita ikut jadi tuan rumah turut mengundang. Gaya-gaya dewe, ceramah-ceramah dewe itu tak main. Gaya pemerintah di sini. Nomor loro, ya sing pantes kayak ular-ular dia Gusmus lah. Track record saya sama Mas Gun ini saya kira tidak memadai untuk memberi ular-ular pengantin. Tapi teorinya Tanto itu teori anarkis. Jadi kalau memberi pelajaran bagaimana tidak maling, yang harus memberi pelajaran adalah orang yang sering maling. Nah, itu caranya Tanto karena empiris dan tahu persis bagaimana maling, maka harus diundang orang yang sering maling untuk mengajari orang agar tidak maling. Kalau kiai yang tidak pernah maling ngajari orang tidak maling, itu tidak ada keabsahan dan kredibilitasnya. Nah, jadi saya akan lakukan tugas saya itu dalam konteks anarkisme Sultan Mendut yang hari ini mati kutu di Nah, karena saya yang disuruh kasih ular-ular, nek wejangan ki yo kebangetan nek isih ono wong gelem ngekek wejangan ki wong padha asune kabeh. Aku ngomong ngene iki menyesuaikan diri dengan yang mantu. Karena saya aslinya mulut saya sangat halus, priyayi dan selalu menjaga sopan santun internasional. Tetapi karena yang tuan rumahnya Tanto, saya harus menyesuaikan diri sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Guyur apa kok guyur? Sopan banget biasanya untuk yang menota air. Biasa itu wah sopan kaya layan utiwa. Dijawab Mas Tanto. Kanun itu lahirnya 27 Mei. Sini itu lahirnya 27 Mei. Jadi kalau Cak Nun anak saya asuh, orang anak saya saja anak saya cerewet. Kelahiran 27 Mei memang parah. Tapi ada teori yang mengatakan bahwa setiap energi negatif yang datang ke kita itu adalah dimaksudkan Tuhan untuk meningkatkan kecerdasan. Jadi kalau otak ini sangat luas, tapi pintu masuknya sangat sedikit, dan yang paling gampang masuk adalah rasa sakit. Begitu orang merasa sakit, dia akan ingat seumur hidup, tapi kalau yang baik-baik, yang bahagia, sangat sementara mengingatnya. Maka saya sering menyakiti Tanto, dan anaknya sendiri menyakiti Tanto, dalam rangka supaya Tanto tidak pikun di usianya yang sudah sakit. Ceritanya menunggui, gue mulanya sinau kedokteran sidi-sidi, toh, makanya Tuhan kasih iblis, Tuhan kasih setan, Tuhan kasih dajjal, itu gunanya untuk melakukan dialektika agar manusia tetap memelihara akal sehatnya. Tanto agak kurang religius, sehingga agak kurang paham hal-hal seperti ini. Agama ora cetha, Jawa ora cetha, Pemusik ora cetha. Ning tidak cethane Tanto iki, tidak cethane Tanto itu adalah kecekoan yang luar biasa yang memang langsung ditakdirkan Tuhan untuk turun ke bumi dalam rangka merusak tatanan dan cara berpikir seluruh republik Indonesia. Singkat kata begini, karena saya yang disuruh ngomong, ya saya akan ngomong sesuai dengan apa yang saya ketahui. Jadi acara siang hari ini, Mas Haryadi bilang ini acara kebudayaan. Saya melihat ini lebih dari itu. Yang paling bergembira dengan pengantenan yang sangat meriah dan penuh kekhusukan ini adalah Tuhan sendiri kalau menurut saya. Kok ngerti Gusti Allah seneng lho, rumah samu aku rata pun ngopi ya kan. Ya dikira-kira lah kan gitu. Iki ana kiai ini ana Gusmus, jadi nek aku salah aku langsung dijiwir. Jadi aku ngomong sak karep-karepku, susu nek malaikatnya oleh kepe, enten Gusmus mboten ngelekke, susu salah. Mulai usah repot. Jadi Tuhan sendiri yang bergembira, karena Tuhan itu dulu sendirian. Tidak dengan siapa-siapa, terus dia, aku tak rapi. Maka Tuhan menciptakan Big Bang, menciptakan cahaya yang berpendar, kemudian cahayanya bergulung-gulung, kemudian memadat, ada yang pijaran gas, ada yang menjadi benda-benda padat. Terus tersusun sekian miliar galaksi, kemudian ada tata surya yang jumlahnya triliunan, kemudian ada anak bapak cucu, matahari, bumi, bulan, dan seterusnya. Sehingga Tuhan kemudian merasa bahwa dia punya istri, dalam tanda petik. Jadi perkawinan atau pernikahan yang pertama dilakukan oleh Tuhan sendiri, karena Tuhan ingin kemeriahan, Tuhan ingin jogetan, Tuhan ingin ada kegembiraan seperti yang tadi kita saksikan bersama-sama. Kemudian karena yang diciptakan Tuhan masih pasif, masih alam, maka Tuhan melakukan evolusi, sehingga kemudian makhluk ini sebagian diberi kehidupan, bisa lari, bisa makan, bisa mati, bisa hidup. Kemudian evolusinya tidak berhenti sampai di situ, kemudian diciptakan makhluk yang berakal. Dulu ada malaikat, kemudian ada iblis, terus ada malaikat, terus kemudian ada di antara ada dajjal, kemudian ada Banu Jan, kemudian ada jin, kemudian ada jenis manusia yang bertahap-tahap bermacam-macam, dari homo sapiens, sebelum homo sapiens, sampai kemudian Tuhan bikin hibrida baru yang namanya Adam. Dan pada diri Adam ini terdapat kelengkapan seluruh alam semesta. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa seluruh yang diciptakan Tuhan itu dalam rangka menciptakan pernikahan yang menggembirakan. Tuhan sendiri bergembira. Tuhan adalah suami, seluruh ciptaannya adalah istri. Jadi cara suami memperlakukan istri, tirulah cara Tuhan memperlakukan makhluknya. Cara istri memperlakukan suami, tirulah makhluk-makhluk yang baik memperlakukan Tuhannya. Jadi ada empat macam pernikahan. Yang pertama Tuhan dengan para makhluknya. Nomor dua umat manusia dengan alam di mana dia tinggal di situ. Pak Tani dengan sawahnya, Pak Tani kui wong lanang, sawah kui bojone. Bojone ditanduri nyurmana. Kan gitu. Nek peternak aja ndur diarani pertanak suaminya terus wedhus bojone nyurmane ngetengi wedhus ora ora ngono kuwi. Maksud saya manusia adalah suaminya alam, dan manusia tidak boleh menindas alam, karena kalau alam ditindas oleh manusia, maka yang hancur duluan adalah suaminya. Manusia yang hancur kalau alam ditindas oleh manusia. Maka suami jangan sekali-sekali menindas istrinya, karena kalau suami menindas istrinya, maka yang paling hancur adalah si suami penindas itu sendiri. Karena kalau perempuan dia jauh lebih bumi, dia jauh lebih laut, dia jauh lebih alam, dan dia mampu melakukan 100 kali lipat regenerasi dibanding laki-laki. Itulah sebabnya, lagi cowok yang ngomong bahwa itu pinter banget alam. Pinter banget, nurat ada. Oke, jadi pokoknya Tuhan, makhluk, manusia, alam. Yang ketiga, pemerintah dan rakyatnya. Boleh raja, boleh SBY, boleh presiden, tapi pemerintah adalah suami, rakyat adalah istri. Caranya pemerintah melakukan, memperlakukan rakyatnya adalah sebagaimana cara Tuhan memperlakukan makhluknya. Contoh kecilnya, Tuhan tidak nyuruh Anda beribadah kalau Tuhan belum memberi fasilitas yang mencukupi untuk hidup Anda. Tuhan kasih alam, kasih gunung, kasih Merapi, Perdana Menterinya seluruh Gunung Merapi di Nusantara. Tuhan kasih pohon, Tuhan kasih pertumbuhan, Tuhan kasih angin, Tuhan kasih semua, baru manusia diminta untuk bayar pajak berupa ibadah kepada jiwa. Demikian juga pemerintah, jangan narik pajak sebelum beres kewajibanmu kepada rakyat. Nah selama ini pajaknya ditarik terus, rakyatnya diorang atau difasilitasi, wewe pajaknya dipangan dhewe. Wakule ngelimpang, bahkan wakule saiki didol. Wah ini harus saya jelaskan gundul kacul ini kalau saya Anda ketawa dan paham. Maksudnya SBY itu di atas kepalanya ada wakul. Wakul itu lambang kesejahteraan rakyat. Tugasnya presiden terutama BUMN dan kementerian adalah membawa bakul kesejahteraan ini kepada rakyat. Datang ke rakyat untuk mempersembahkan kesejahteraan, karena mereka dibayar oleh rakyat untuk mengisi bakul dengan tanaman-tanaman. Tapi karena pemerintahnya agak beda sejak sekian puluh tahun yang lalu, kuwi karo ngeterke wakul nang rakyat iki karo dididiki dhewe kae. Tanganane ning jero. Ning aku ora ngelek-elek pemerintah, tapi sebagian pemerintah seperti itu. Maksud saya sebagian besar. Sekarang bahkan bakulnya dijual. Jadi perusahaan-perusahaan milik rakyat, milik negara sekarang malah dijual. Jadi tidak sempat bakul melimpang sekali dari salakar. Tapi saya tidak akan ngomong politik, meskipun sesungguhnya hobinya Tanto adalah ngomongannya seperti ini. Jadi sebenarnya dia mantenan itu dia rancu. Mantenan kok. Jadi peristiwa nasional, kabeh wong diundang. Diundang Muhammad Gusmus, kabeh lagi kongres kebudayaan Ibu Hindu kok iya. Aneh ya Tanto kan, karena dia kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada satu makhluk pun yang berani tidak mencintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya apal ayat tak urui sok-sok si jiluru. tur ibu pamer ning ndi kae. Dinduwan mbak Rusi aku apal iki aku apal padole ngapalke sesasi sak ayat. Terakhir sekali Mas Hadi nyun sewu, saya ingin ngomong sama pengantin. Ide nikah itu dari Tuhan sendiri, bukan dari panitia persiapan kemerdekaan, bukan dari MPR DPR, bukan dari manusia, bukan dari, maka pernikahan itu harus terjadi meskipun negara boleh tidak ada. Indonesia boleh bubar, dunia boleh berubah, pemerintahan boleh tidak ada, tetapi orang nikah harus terus dilakukan. Karena nikah bukan ide manusia, nikah adalah ide Tuhan sendiri. Jadi nikah kuwi luwih penting bangane NKRI. NKRI rong tahun meneh berubah bubar, ora masalah anggar menungsone isi tetep nikah lan berkeluarga. Karena seluruh bencana di muka bumi sejak zaman Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Lut, Atlantis, Krakatau, Danau Toba, semua itu lahir dari kemarahan Tuhan kepada manusia yang tidak lagi mau nguri-uri kebudayaan yang namanya berkeluarga. Selama Anda masih berkeluarga dengan baik, maka tidak akan ada bencana-bencana yang besar yang tidak mampu kita tanggung. Ning Indonesia iki insya Allah tetap selamat, mergo koruptor kaya ngopo karo bojone apik, maling kaya ngopo tetap berkeluarga dengan baik. Bahkan banyak suami-suami di Surabaya mengantarkan istrinya sore hari untuk melacur sampai pagi, paginya dijemput pulang, terus baru mengajar di madrasah. Tapi atas usaha saya dan wali kota Surabaya, dalam waktu dekat sudah kita bimbing para pelacur itu untuk membangun kemampuan bekerja dan menghimpun modal, sehingga dalam waktu beberapa bulan lagi seluruh kompleks terbesar di Surabaya yang namanya Gang Doli itu insya Allah akan kita tutup dan kita bubarkan, karena semua penghuninya sudah punya pekerjaan baru yang lebih mulia dan lebih manusia. Amin ya rabbal alamin. Itu gunanya apal Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdholli. Jenesu se, maksudnya kita ingin oleh Allah diberi jalan yang lurus, bukan jalannya orang yang dimarahi Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdholli, artinya orang-orang yang lalai. Nah, dholli kan lalai banget nih. Lalai nanti duduk kayak kaya kan gitu kan. Nah itu mohon maaf, ini bukan memesatkan agama, tapi memaknai agama secara fakta yang konkret. Gitu ya Mas Santai ya. Bismillah, saya mohon maaf tidak pakai assalamualaikum, karena seluruh hidup saya adalah assalamualaikum kepada kalian semua. Tapi tetap secara resmi, karena ini pengantinan sangat luar biasa, saya akan akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.